riset begitu lama, akhirnya para ulama menelurkan, ini loh macam-macam hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada yang wajib jika demikian firman-Nya mengandung hukum yang wajib. Jika kemudian yakni lafadznya berbeda, maka turun ini menjadi sunnah. Ini boleh, ini haram, ini makruh. Itu para ulama semuanya yang kemudian menghasilkan. Sama dengan tauhid. Jadi jauh sekali ini jika disamakan dengan trinitas, di mana keyakinan trinitas adalah yakni tiga adalah satu, satu adalah tiga, Tuhan itu ada tiga oknum. Jadi sangat berbeda. Sangat berbeda. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian perkara yang kedua, pembagian seperti ini apakah kemudian bisa dikatakan bid'ah? Maka tidak. Jamaah sekalian rahimakumullah, banyak hal yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika sekarang itu ada, tidak serta merta kita katakan bid'ah. Sesuatu tidak ada zaman Nabi Muhammad SAW bisa jadi pertama ketika Nabi Muhammad SAW jika melakukannya itu akan menimbulkan fitnah yang luar biasa besar, makanya Nabi Muhammad tinggalkan. Seperti Nabi Muhammad tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi Muhammad tahu dia adalah dedengkotnya orang-orang munafik. Seperti Nabi Muhammad SAW tidak merubah Ka'bah ke bentuk aslinya, dibangun dulu oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena kala itu orang-orang baru masuk Islam. Nabi Muhammad takut nanti para pimpinan berikutnya akan memiliki wewenang yang sama, boleh merubah Ka'bah semaunya. Maka Nabi Muhammad biarkan apa adanya. Artinya beliau tinggalkan untuk melakukan sesuatu karena memang ada fitnah jika dilakukan. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW meninggalkan sesuatu karena memang syariat. Seperti tidak adanya azan, tidak adanya iqamah ketika salat Idul Fitri atau Idul Adha. Itu tidak ada azannya, tidak ada iqamahnya. Padahal itu syiar Islam. Padahal sangat membantu untuk menyuruh kaum muslimin, yuk salat. Tapi tidak ada. Kenapa? Itulah syariat. Nabi Muhammad tinggalkan karena memang syariatnya tidak ada azan, karena memang syariatnya tidak ada iqam. Bahasan kita ini yang ketiga. Sesuatu itu ditinggalkan Nabi Muhammad SAW atau tidak dilakukan karena memang belum dibutuhkan. Belum dibutuhkan. Contoh mudah misalnya kayak grammar bahasa Arab. Di zaman Nabi Muhammad tidak dibutuhkan. Tapi begitu waktu berlalu, kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, begitu banyak orang non-Arab masuk Islam dan mereka belajar bahasa Arab, akhirnya kaedah-kaedah dalam bahasa Arab harus dibikin. Di zaman Nabi Muhammad belum diperlukan, lawan orang Arab semua. Sama dengan ini. Ini memudahkan untuk kita memahami macam-macam tauhid. Tidak dibagi oleh Nabi Muhammad SAW bukan berarti tidak ada. Kenapa? Di firman-firman Allah, di sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, semua ini ada sebenarnya. Para ulama merumuskan supaya kita memahaminya lebih mudah saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian alasan yang ketiga, orang-orang yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka pun membagi tauhid menjadi macam-macam. Loh, yang menyimpang aja boleh, masa kita enggak boleh? Padahal kita kemudian membaginya berdasarkan firman Allah A, berdasarkan firman Allah B, C. Semuanya menunjukkan akan tiga macam jenis tauhid ini. Kemudian, kalau misalnya yang namanya ketauhidan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala itu cukup satu, tidak perlu ada pembagian seperti ini, maka nanti akan rancu, akidah seorang muslim akan rancu. Di mana orang-orang musyrikin zaman dahulu itu mereka memiliki tauhid rububiyah. Mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah. Disebutkan di banyak ayat. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang beli rezeki mereka, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Dalam tauhid yang ini mereka melakukannya. Mereka meyakini akan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka menyembah, mereka bersekutu. Ketika mereka menyembah, mereka berbuat syirik, menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Disitulah inti pembandingnya. Kenapa kita harus mempelajarinya dan kita harus pecah ini? Supaya kemudian kita tidak sama dengan orang-orang musyrikin. Kalau misalnya orang-orang ateis zaman sekarang itu lebih parah dibandingkan orang musyrik zaman dulu. Orang musyrik yang mengakui akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala hanya ketika mereka beribadah, mereka persembahkan kepada yang lain. Mempersembahkan amal ibadah kepada yang lain, inilah yang kita ingin bahas. Bahwasanya Anda meyakini Allah yang Maha Esa dan lain sebagainya, Allah Maha memberi rezeki, maha, maka ketika Anda beribadah hanya kepadanya dong, jangan kepada yang lain. Ini pembanding. Lalu kemudian Allah memiliki nama, Allah Subhanahu memiliki sifat, ini harus diterangkan. Jadi jamaah, pembagian tauhid menjadi tiga yang kita akan bahas ini adalah satu perkara hasil dari istiqra atau penelaahan atau penelitian para ulama di sadur dari firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Silakan buka halaman 19. Okay. At-tauhidu wa anwa'uhu. Tauhid dan macam-macamnya. At-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah allati khalaqallahu al-'alama li ajliha. Qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ay yuwahhiduni fil ibadah wa yufriduni fid du'a. Wa anwa'ut tauhid al-atiyah ma'khudun min al-Qur'an al-Karim. Al-awwal tauhidur rabb هو الاعتراف بأن الله هو الرب والخالق وقد اعترف بهذا الكفار ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقد أنكر الشيوعيون وجود الرب فكانوا أشد كفرا من كفار الجاهلية. Tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah hanya kepadanya semata. Ini definisi mudah untuk tauhid. Mempersembahkan semua amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik itu amal ibadah hati, amal ibadah lisan atau juga anggota badan. Maka tidak boleh kita memalingkan satu ibadah pun, entah itu amal hati, amal lisan, amal anggota badan, kepada selain Allah, sekalipun itu kepada Nabi Muhammad. Anda berdoa kepada Nabi Muhammad, Anda memohon kepada Nabi Muhammad, sekarang Anda berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda berarti telah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh mudah. Di antara keistimewaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Maha Mendengar, As-Sami'. Ini pun juga keistimewaan hanya dalam asma dan sifat. Ada keistimewaan rububiyah, ada keistimewaan uluhiyah, ada keistimewaan asma dan sifat. Ulun ambil contoh di keistimewaan asma dan sifat. Allah As-Sami' Maha Mendengar, Allah Al-Mujib Maha Menjawab Doa. Maka jika ada orang yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah. Nabi Muhammad tidak As-Sami'. Nabi Muhammad tidak Al-Mujib. Nabi Muhammad tidak menjawab doa. Nabi Muhammad tidak Maha Mendengar. Belum sering sampaikan ini. Berkaitan dengan salawat dan salam kita saja yang kita sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu dibedakan di dalam syariat Islam. antara orang yang menyampaikan salamnya langsung ketika dia ziarah kubur Nabi Muhammad dengan orang-orang yang tidak ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ziarah kubur Nabi Muhammad langsung kemudian menyampaikan salam kepada beliau, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu Nabi Muhammad akan jawab langsung. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ma minkum min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ilayya ruhi li arudd alayhi salam. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang menyampaikan salam kepadaku kecuali Allah akan kembalikan kepadaku ruhku agar aku menjawab salam dia. Kenapa? Karena salamnya langsung. Makanya ruh Nabi Muhammad dikembalikan untuk jawab salam saja. Memangnya ruh Nabi Muhammad di mana? Ya sudah di surga. Ruh para nabi, ruh para rasul, terlepas dari Nabi Isa alaihissalam, sak jasadnya masih hidup. Ruh para nabi dan rasul, ruh sebagian orang-orang saleh, siddiqin, syuhada, syuhada, orang-orang yang mati syahid di medan perang. Kata Nabi Muhammad SAW, arwahum fi jawfi tayrin khudrin laha qanajilun mu'allaqatun bil arshi tasruhu fil jannati haythu sya'at thumma ta'wi ila tilqal qanajil. Ruh-ruh mereka, yaitu orang-orang yang mati syahid di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di dalam tembolok seekor burung yang berwarna hijau. Dia memiliki lentera yang menggantung di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka berterbangan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala semau mereka. Kemudian nanti mereka akan kembali kepada lentera tersebut. Ini orang yang mati syahid saja sekarang ya, ruhnya sudah di surga. Jadi kalau Anda bertanya, apakah surga sudah ada penghuninya sekarang? Sudah. Kalau yang dimaksudkan adalah ruh. Ruh para nabi, ruh orang saleh, ruh para mati, orang-orang mati syahid, sudah. Tapi kalau kemudian dimaksud adalah dengan ruh dan jasad, maka belum. Kembali kepada bahasa. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian menyampaikan salam kepadaku, kecuali Allah akan kembalikan kepadaku ruhku, agar aku menjawab salam dia. Karena Nabi Muhammad, yakni disampaikan kepadanya salam langsung. Tapi beda dari kita semuanya, misalnya kayak kemarin hari Jumat, kita disunnahkan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kata beliau SAW, inna lillahi malaika sayyahina fil ard yuballighuna an ummati salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang banyak yang bertebaran di muka bumi yang menyampaikan salam-salam umatku kepadaku. Apa buktinya? Bukti Nabi Muhammad enggak dengar. Karena salawat dan salam kita disampaikan kepada beliau, beliau enggak dengar langsung. Bukti beliau bukan as-sami', Nabi Muhammad bukan yang maha mendengar, karena itu keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan keutamaan hari Jumat, fa'akfiru minas salati alaiya fa'inna salatakum ma'rudatun alaiya. Maka perbanyaklah kalian bersalawat kepada aku di hari Jumat, karena salawat kalian disampaikan kepada aku. Dan saya atau ulun pakai contoh yang paling tinggi. Anda persembahkan doa Anda kepada Nabi Muhammad SAW, Anda memohon pertolongan, Anda minta bantuan, Anda minta perlindungan, dan itu kepada Nabi Muhammad SAW dalam doa, syirik. Apalagi misalnya yang disampaikan kepadanya doa orang yang levelnya jauh di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Masuk pada bahasan, disebutkan di sini ulang dari awalnya. Tauhid adalah mengesakan Allah dengan beribadah hanya kepadanya semata. Ibadah merupakan tujuan penciptaan alam semesta ini. Tujuan penciptaan kita ini ibadah. Pian bekerja, pian kuliah, pian sekolah, pian cari nafkah, itu selingan. Tujuan hidup kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Kenapa disebutkan kata jin lebih dulu dibandingkan manusia? Karena memang jin diciptakan lebih dulu dibandingkan manusia. Ketika Nabi Adam AS diciptakan, iblis sudah ada. Iblis kakek buyutnya jin, Nabi Adam AS kakek buyut kita, manusia. Disebutkan dalam Sahih Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, lama khalaqallahu Adam fil jannah, ja'ala iblis, thumma tarakahu ma sya'allahu ayyaturka. Faja'ala iblis yutifu bihi yanduru ma huwa. فَلَمَّا رَأَهُ أَجْوَفْ عَلِمَ أَنَّهُ خَلَقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكَ. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam AS di surga, dan ketika Allah sudah ciptakan bentuknya full selesai tapi belum ditiupkan ruh, Allah tinggalkan sejenak menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kala itu iblis mengitari, memutari, mentawafi Nabi Adam alaihissalam. Yanzuru ma huwa. Iblis ingin tahu, ini makhluk apa ini? Ini makhluk yang lain ini. Malaikat enggak kayak gini, kemudian jin enggak kayak gini, kan saya jin. Kan gitu. Dia ada kakek beritnya jin. Bedakan tiga istilah ya, iblis, jin, dan syaitan. Iblis kakek buyutnya jin. Jin makhluk terpisah seperti manusia. Manusia jin. Iblis kakek buyutnya jin. Jin adalah makhluk. Sedangkan syaitan adalah sifat. Sifat pembangkangan. Yang bisa dimiliki oleh jin, bisa dimiliki oleh syaitan. Makanya terkadang ketika kita marah, atau sebagian orang marah kepada anaknya, kadang karena ada pembangkangan, kan biasanya ngomong, dasar setan lu, kan gitu ya. Karena ada sifat pembangkangan. Itu dalam bahasa Arab ya. Allah Alam bisa. Nah, kemudian iblis mengitari Nabi Adam AS, dia ingin lihat makhluk apa ini. Ini baru ini. Ini tidak seperti saya, ini tidak seperti malaikat. Falamma ra'ahu ajwaf, ketika dia melihat bahwasanya ini adalah makhluk yang memiliki rongga. Alima annahu khalaqa khalqan la yatamalak. Iblis tahu bahwasanya Allah menciptakan satu makhluk yang tidak bisa menahan. Kata Imam Nawawi, di antara terjemahannya, tidak bisa menahan hawa nafsu, tidak bisa menahan amarah. Makanya dari dua jalan ini, orang mudah sekali dijerumuskan iblis dan semua tentaranya dalam sebuah dosa. Apa? Tidak bisa menahan. Hawa nafsu berkaitan dengan yang lezat-lezat dan kemudian amarah. Banyak hal yang terjadi yang tidak kita inginkan ketika seseorang marah, dan atau kemudian seorang dia merespon hawa nafsu yang ada pada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah kurang lebih kenapa kemudian disebutkan jin lebih dulu dibandingkan manusia di ayat ini, karena memang mereka diciptakan lebih dulu. Maksudnya agar manusia dan jin beribadah hanya kepada Allah semata dan mengkhususkan berdoa hanya kepadanya, bukan kepada yang lain. Tauhid berdasarkan kitab suci Al-Quran ada tiga macam. Yang pertama, tauhid rububiyah. Apa artinya? Terjemahan mudahnya ya, sebelum kita baca. Terjemahan atau definisi mudah untuk tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala, boleh ditulis, tidak ada di sini. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah itu sendiri. Allah Maha Mencipta, mengatur segala urusan, menghidupkan, mematikan, ya. Ya, memberikan rizki dan lain sebagainya. Kita esakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah sendiri, itulah tauhid rububiyah. Ketika ada orang kemudian meyakini bahwasanya ada makhluk di luar sana bisa mengatur juga alam semesta ini bersama Allah, syirik. Contohnya di mana? Itu contoh syirik dalam tauhid rububiyah. Dan itu ada, jemaah. ada orang yang meyakini bahwasanya ada orang-orang tertentu bisa mengatur alam semesta ini bersama Allah. Bayangkan menyimpangnya orang-orang ini. Kenapa? Orang musyrik dulu aja enggak gitu. Orang musyrik di zaman Nabi Muhammad aja enggak gitu. Di zaman kita lebih parah. Atau misalnya, ini mudah-mudahan tidak ada di antum ya. Mungkin ada di orang-orang di luar sana yang sangat sayangkan. Sama seperti orang-orang yang takut akan rizkinya. Itu bahaya loh. Allah sudah berikan semua, Allah sudah tentukan semuanya, termasuk diantaranya rizki kita 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada orang takut punya anak, takut nanti tidak bisa menafkahi. Akhirnya kemudian dia dan istrinya mengatur untuk ya tidak hamil atau tidak hamil dulu. Bedakan antara memutus dengan orang yang mengatur kehamilan. Mengatur boleh, tapi kalau kemudian tidak dulu, kenapa? Kita belum mapan, kita belum mampu nih. Kalau dia brojol nih, kita kasih makan apa? Nah ini bahaya nih. Orang musyrik aja tahu ketika ditanya, siapa yang memberikan kamu rizki? Allah yang ngasih rizki. Siapapun di antara pian misalnya, dulu ketika belum menikah punya rizki sendiri, mungkin sebagian di antaranya dari orang tua. Ketika menikah, istri itu bawa rizki sendiri dia. Bisa jadi lewat anda, tapi dia punya sendiri. Anak pun demikian. Anda bisa praktekkan di diri anda sendiri yang sudah punya anak. Ketika punya anak satu, ada rizki yang baru. Ketika anda punya anak dua, ada rizki yang baru. Ketika punya anak tiga, ada rizki yang baru. Begitu terus. Kenapa? Dia bawa sendiri. Cuman anda menjadi yang mengelolanya. Lewat anda Allah memberikannya. Jadi jangan takut. Kenapa? Karena kalau sampai takut, lebih parah dibandingkan orang musyrik zaman dahulu. Ustaz, kalau misalnya pabrik rokok itu ditutup, kemudian gimana rizki para pekerja ini? Lu, kenapa anda ribut, sibuk dengan rizki orang? Allah yang kasih rizki mereka, kenapa? Pakai alasan rizki untuk tetap mempertahankan produk rokok. Gak nyambung. Mereka gak kerja di situ pun. Mereka tidak akan mati sebelum rizki mereka habis. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i anna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizquhu fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Sesungguhnya ruh kudus Jibril alaihissalam meniupkan wahyu Allah ke dalam hatiku, relung hatiku, benakku, sukmaku. Terserah mau apa lagi itu bahasanya tuh. Yang jelas hati. Apa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa wahyunya? Bahwasanya satu jiwa tidak akan mati sampai rizkinya sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan percantiklah, perindahlah, eleganlah kalian dalam mengais rizki Allah Subhanahu wa taala. Cari dengan cara yang halal dan zatnya pun halal. Kemudian di ujung sabdanya Nabi Muhammad melarang kita al-istibta. Apa itu istibta? Karena lambatnya rizki datang, karena seretnya rizki datang, kita mencarinya dengan cara yang haram. Jangan sampai karena rizki lambat datang pada kalian, kalian mengaisnya dengan cara yang haram. Jual beli narkoba, sip. Kenapa? Cepat. Jual beli narkoba itu cepat fulusnya. Yang haram-haram cepat fulusnya. Tapi sengsara di neraka kelak. Riba, ambil aja. Riba, sabet aja. Kenapa? Alasannya terkadang kuat. Kenapa? Saya ingin menafkahi istri saya. Saya ingin menafkahi keluarga saya. Toh ini juga riba. Sedikit. Semua orang juga makan riba. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya dosa terkecil untuk pemakan riba sama seperti orang menzinai orang tuanya. Anda kalau mendengarkan istilah atau mendengarkan satu berita, ada seorang menzinai ibunya sendiri, jijik rasanya. Kenapa? Akal sehat pun langsung menolaknya. Bagaimana seorang bisa menzinai ibunya sendiri? Jijik sekali. Bahkan jemaah, orang-orang kafir pun, ini dulu ya. Mungkin kalian juga pernah memperhatikan ya, kata umpatan dalam bahasa Inggris. Kata umpatan dalam bahasa Inggris. Dan itu paling menyakitkan. Sering mereka pakai dan orang pasti marah. Bukan anjing. Tapi apa? Belum sebutkan ya. Ini hanya menyebutkan saja. Motherfucker. Apa artinya? Orang yang menzinai ibunya. Ini kata umpatan dalam bahasa Inggris tertinggi. Ketika mereka marah. Ketika ingin bikin orang marah. Orang kafir aja tahu. Begitu jijiknya istilah ini. Orang menzinai ibunya. Nah, tolong jangan dipraktekkan ya. Ini umpatan mereka saja. Kalau yang biasa nonton film dulu, sekarang saya gak tahu ya, dulu masih sering dengarkan kata-kata ini. Sambil menodongkan pedang atau menodongkan pistol. Mereka tahu itu istilah yang sangat menjijikkan. Tapi begitu orang makan riba, transaksi riba, santai aja. Subhanallah. Jangan sampai rezeki kalian lambat, kemudian dengannya kalian mencari dengan cara yang haram. Jangan. Bismillah, sabar aja. Sabar aja. Tugas kita semuanya sama, jemaah. Hei para kepala keluarga. Mencari dengan cara yang halal dan zatnya pun halal. Jangan mencari dengan cara yang halal, contohnya jual beli, tapi yang diperjualbelikan yang haram. Enggak. Zatnya halal yang diperjualbelikan, caranya pun halal. Banyak dan sedikit sudah Allah tentukan. Kembali kepada kesyirikan. Kalau sampai ada yang takut akan bahwasanya rizkinya akan seret jika kemudian dia menikah, rizkinya akan susah jika nanti punya anak, Anda lebih parah dibandingkan orang musyrik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka tahu Ar-Razzaq yang Maha memberikan rizki Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu pengakuan bahwa sesungguhnya Allah adalah Rabb dan pencipta yang mengatur segala urusan, yang memiliki hak untuk memerintah dan melarang, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki dan lain sebagainya. Orang-orang kafir pun mengakui macam tauhid ini. Tetapi pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka tergolong sebagai orang Islam. Kenapa? Karena mereka pada tauhid yang kedua salah. Karena mereka pada tauhid yang kedua itu tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah, mengesakan Allah dalam peribadatan. Mengesakan Allah dalam perbuatan hamba, doa, nazar, nyembelih, salat, zakat, puasa, harus yang dipersembahkan hanya kepada Allah, ini dipersembahkan kepada yang lain. Itu yang dilakukan orang-orang musyrik waktu itu. Mereka menyembah berhala. Tetapi pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka tergolong sebagai orang Islam. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Surah Az-Zukhruf ayat 87. Berbeda dengan orang-orang komunis, mereka mengingkari keberadaan Tuhan. Dengan demikian mereka lebih kufur dari orang-orang kafir jahiliyah. Wallahu a'lam bissawab. Ini macam yang pertama dan tidak terlalu banyak pembahasan karena orang musyrik pun memiliki tauhid ini. Berikut pembeda antara orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah dengan kita kaum muslimin yang mengesakan Allah dalam tauhid yang kedua ini. Yang kedua, tauhid al-ilah atau tauhid uluhiyah atau juga biasa disebutkan dengan tauhidul ibadah. Huwa tauhidullah bi anwa'il ibadatil mashru'ah kad-du'a'i wal istighafati wat tawaf wal dhabh wan nadhr wa ghayriha wa hadha an-naw'u huwa alladhi jahadahu al-kuffar wa kanat fihi al-khusumah bainal umam wa rusulihim mundh nuh 'alayhi salam ila muhammadin sallallahu 'alayhi wa sallam. Waqad hasal Qur'anul Karim fi akthari suwari fi akthari suwarihi alayhi wa ala du'a'illahi wahdah. Fa fi suratil Fatihah naqra iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ma'nahu nakhussuka bil ibadah fad'uuka wahdak wa lan nasta'inu bighayrik wa tauhidul ilah yashmulu ifraduhu fi du'a'ihi wal hukmu bi qur'anihi wal ihtikamu ila syar'ihi wa kullihi dakhilun fi qouli ta'ala innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni. Yang kedua, tauhid uluhiyah, juga biasa disebut dengan tauhidul ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan hamba. Artinya semua amal ibadah kita hanya kita persembahkan kepada Allah, tidak untuk yang lainnya, sekalipun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan halaman 20, yaitu mengesakan Allah dengan melakukan berbagai macam ibadah yang disyariatkan, seperti berdoa hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, memohon perlindungan hanya kepada Allah. Memohon pertolongan itu setelah terjadi musibah biasanya, dan biasa diistilahkan dengan istighatsah. Tapi kalau memohon perlindungan biasanya sebelum terjadi sesuatu, namanya isti'adzah. Sebelum kita diganggu, kita ta'awud. Sebelum kita diganggu jin, untuk kemudian malas-malasan baca Quran, kita ta'awud dulu. Bahkan terkadang ketika baca Quran pun tetap gangguan datang. Baik itu dari jin yang asli, disuruhnya kita kemudian untuk malas-malas, atau dari kalangan manusia. Hanyar mulai membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kawan menggawil, makanan kaki kita aja, nah setan dari sana. Wallah ana bisa. Setan nyoni ya. Ya enggak gitu juga ya. Hadangi setumat lah. Setumat barang ngaji, baca Yasin, sadaqallahul azim. Yang penting ngaji dulu karena diajak makan ya. Sayang kalau diabaikan ya. Nah, tapi ya tetap aja. Kalau bisa dia suruh ente ngaji juga gitu. Kamu ngaji juga? Ya kita dapat sehalaman hanya kita makan. Kena tutup ya? Wah, ada jualan tutup, warung yang lain banyak ya. Lebay banget. Oke, tauhid uluhi, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai macam ibadah yang disyariatkan, seperti berdoa. Bahkan berdoa ini kata Nabi Muhammad SAW, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Doa itu bukti kita menghamba. Doa itu bukti kita betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita minta segala sesuatu. Terkadang orang itu lupa untuk berdoa dalam segala urusan dia. Ada masalah mengandalkan kemampuan diri sendiri. Terbentur masalah mengandalkan kemampuan diri sendiri, minta tolong orang lain. Lupa, kenapa Anda tidak berdoa? Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini contoh ya, perkara yang ringan, saya katakan ini perkara yang ringan tapi dahsyat akibatnya atau dahsyat hasilnya. Doa ketika terbangun di malam hari. Insyaallah semua pian pernah, bahkan mungkin sering. Teilan bahasa Banjarnya tuh. Jam 1 kah terbangun, jam 2 kah terbangun, entah mungkin mencari bantal yang hilang. Entah mungkin ingin menaik selimut kembali. Entah kemudian mungkin sebab-sebab yang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, man ta'arof min naumi, barang siapa yang terbangun dari tidurnya, kemudian dia membaca zikir berikut, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Masih ngantuk-ngantuk nih, la ilaha illallah, masih terpijim juga nih, tapi kan terbangun, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Zikir yang pertama, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir kedua. Kemudian la hawla wa la quwata illa billah. Zikir ketiga. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang terbangun di malam hari, enggak sholat nih, enggak sholat, terbangun doang, kemudian dia menyebutkan tiga zikir yang tadi, kemudian dia berdoa, ustujibalah, doanya mustajab. Bayangkan, ringan enggak? Ringan ini. Kenapa? Menggaunya sambil berabah. Kenapa ringan? Ini bisa terjadi setiap malam. Maka kalau Anda teilan, itu baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, berikan saya kemudahan dalam mencari rezeki. Ya Allah, berikan kemudahan saya untuk kemudian mengatur rumah tangga. Berikan kami keharmonisan rumah tangga. Untuk yang jomblo, ya Allah, berikan saya jodoh. Nah, ayo ya. Mustajab. Cuman enggak perlu di detail juga ya. Ya, enggak perlu di detail itu, perempuannya enggak perlu Anda detail. Karena Anda dalam keadaan setengah tidur. Kalau pindah detailnya salah benar, ya. Handaknya kan nang tinggi ya Allah, nang putih, nang rambut panjang, hidung mancung, mata ganal. Itu mungkin masih rada sadar. Kalau pindah tersalah benar, ya. Pendekin kada apa-apa ya Allah, ya Allah. Hirang-hirang, kada apa-apa jua, asal dapat bini nah. Pesek kada apa-apa jua. Anda salah detail. Mustajab loh. Jangan-jangan selama ini Anda salah detail ya. Jangan, enggak usah mendetail, enggak usah mendetail. Rabbana atina, paling simpel ya, paling simpel ya. Setelah zikir yang tadi, doa sabu jagat aja udah. Karena kita masih dalam keadaan ngantuk. Tapi kalau pian bangun, ambil wudu, salat, itu jauh lebih baik kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terbangun. Itulah doa. Inti ibadah. Dan siapapun di antara pian pasti pernah merasakan imbasnya. Dan itu bukti adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Karena Anda mintanya di tengah malam. Karena terkadang Anda mintanya bahkan mungkin ketika tidak di tengah malam pun di salat-salat Anda, di sujud-sujud Anda, Anda minta dalam hati Anda minta. Siapa yang dengar? Anda mintanya dalam hati. Doa yang tadi juga, mudah-mudahan lakas dapat jodoh. Tapi kan dalam hati. Jangan disambat ngaran lah. Kalau pindah di samping mendengar ya lo. Mudahan fulanah disambat nyangarannya. Desi kah, Dewi kah? Mudahan Dewi nang kelas anu tuh jadi jodoh ulun. Kalnya nang diga mendengar lo. Sama incaran kita aja lah. Padahal sama-sama sujud. Kan repot ya. Dalam hati aja. Itu syukur yang di sampingnya begitu ya. Imamnya bubulik. Udah itu juga aja. Aduh. Rusak jadinya sholatnya. Jadi dalam hati aja. Terkadang jemaah, dalam hati kita, hanya kita yang tahu, dikabulkan. Itu doanya waktu sujud subuh. Zuhur mendm inya, Dewi tadi mendm. Akhi, antum sudah ada calon kah? Balum pang, boleh kah menawarkan diri? Masya Allah, tersumbalit langsung. Karena barusan subuh tadi minta. Zuhur sudah di DM-nya, dia menawarkan diri untuk dinikahi. Mudahan, kalau belum mudahan seperti itu nanti pengalaman Anda ya. Bukti Allah Maha mendengar. Anda mintanya kan barusan dari pagi. Dan Anda mintanya kan dalam hati. Siapa yang dengar? Tapi dikabulkan subhanallah. Allahu a'lam bishawab. Seperti berdoa, memohon pertolongan, tawaf, menyembelih binatang kurban, bernazar dan berbagai ibadah lainnya. Persembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Macam tauhid inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir. Dan itu pula yang menjadi sebab perseteruan dan pertentangan antara umat-umat terdahulu dengan para rasul. Sejak Nabi Nuh alaihi salam hingga diutusnya Nabi kita Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kan ini perseteruan. Mereka menyembah berhala. Nabi Ibrahim umatnya menyembah berhala. Nabi Muhammad umatnya menyembah berhala. Ini pertentangan. Meyakini akan Allah maha segalanya itu iya, tapi ketika mereka beribadah mereka persembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak suratnya, kitab suci Al-Quran sering memberikan anjuran kepada tauhid uluhiyah ini. Di antaranya agar setiap muslim berdoa dan meminta hajat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dalam surah Al-Fatihah misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah disadur dari surah Al-Fatihah. Tauhid rububiyah juga disadur dari surah Al-Fatihah. Bahkan ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Itu rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tauhid uluhiyah. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu tauhid asma dan sifat. Jadi tidak perlu di banyak surah, di Al-Fatihah saja tiga pembagian ini ada jam. Dan itu ditelurkan oleh para ulama hasil riset dan penelahan. Oh, inilah macam-macam tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, tidak kepada yang lain. Al-Fatihah surah Al-Fatihah ayat kelima. Maksudnya, khusus kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu semata kami berdoa, dan kami sama sekali tidak memohon pertolongan kepada selain Engkau. Boleh enggak minta tolong sama hamba? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh kita minta tolong kepada sama hamba asal memenuhi dua syarat. Satu, dia hidup tidak gaib dan dia mampu berikan pertolongan yang kita minta. Di luar itu, maka pertolongan hanya dimohon kepada Allah. Guru, hidup berarti tuan gurunya. Kau akan minta tolong? Minjam duit? Kau akan. Karena beliau mampu, beliau punya full. Tapi kalau misalnya, guru, bihini. Oh guru, bihini. Sekalinya mati sudah. Nah, syarat pertama tidak terpenuhi. Atau yang kedua, guru, hidup berarti. Kau akan minta tolong? Kau aja. Apa aja? Ampuni dosa ulun. Nah, Allah. Jadi ini persyaratan bolehnya seorang meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hidup, hadir dan tidak gaib. Dua, dia mampu berikan pertolongan yang kita minta. Kemudian di paragraf yang terakhir, tauhid uluhiyah ini mencakup masalah berdoa semata-mata hanya kepada Allah, mengambil hukum dari Al-Qur'an dan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua itu terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Taha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat, ulun akan undur karena ulun akan menerangkan, mudah-mudahan bisa cukup dalam satu pengajian. Karena kalau ini di detail lama baru selesai, tahu kita pertemuan cuma sebulan sekali. Di Masjid Imam Syafi'i ulun bahas tauhid al-asma wa sifat 10 pertemuan kali 2 jam. Karena detail. Ini cuman 2 halaman seperempat. Ya, satu pengajian selesailah. Nanti kalau pengen ingin mendetail ya buka aja videonya. Ulun bahas, seingat ulun, 10 pertemuan asma sifat khusus karena ulun menyebutkan 10 kaidah. 10 kaidah memahami asma dan sifat, dan paling banyak di kalangan kaum muslimin terjadi penyimpangan pada tauhid asma dan sifat. Wallahu a'lam bishawab. Ulun rasa tidak cukup untuk yani waktu yang tersisa ini, maka waktu yang tersisa ini ulun pakai atau kita pakai untuk tanya jawab. Silakan, ada pertanyaan berkaitan dengan dua bagian yang sudah ulun sebutkan tadi. Silakan. Jika tidak ada, ulun sudahi dengan doa kafaratul majlis. Semoga majlis kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Semoga yani yang kita bahas betul-betul kita pahami hingga kemudian kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu berkaitan dengan tauhid uluhiyah atau juga tauhid rububiyah. Tentang poin yang ketiga, asma dan sifat, insyaallah kita akan pending dan kita akan bahas di pertemuan mendatang jauh lebih detail. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.